menjadi pengetahuan sehari-hari setiap orang di kota atau di desa, di masa lalu atau di masa kini, di kalangan umat Islam, bahwa kalau Ramadan tiba, setan dibelenggu. Ya kita kan belajar, kita kan berkembang ilmunya, sehingga ada bahasa yang berkembang, ada retorika, ada uslub dalam bahasa Arab, ada susastra dalam bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya grammar, bahasa juga ada literature, ya. Berarti setan dibelenggu itu kan pemaknaan substansialnya adalah bahwa pekerjaan puasa itu merupakan metodologi untuk membelenggu setan. Siapakah yang membelenggu setan? Loh kan kita khalifahnya Allah, ya masa Tuhan yang suruh kerjain semuanya. Kita dikasih metodenya, kita yang mengerjakannya, kita yang membelenggu setan. Nah sekarang tinggal pandangan kita mengenai setan, mari kita perpanjang, mari kita perluas, mari kita perdalam. Setan itu bukan sesuatu di luar diri kita, sebuah bentuk fisik, jasad. Setan itu kan bisa frekuensi, sel, virus, kuman, bisa koordinat-koordinat dari satu keadaan, bisa atmosfer, kuark. Anda memahaminya dengan nanoteknologi misalnya. Jadi setan itu satu potensialitas yang terus-menerus harus diselidiki, yang membuat manusia sedemikian rupa kehilangan keseimbangannya, dan ini sangat luas, ketidakseimbangan dan keseimbangan dalam diri manusia itu begitu luasnya, sehingga puasa itu membuat kita memiliki jarak untuk mencoba menghitung kembali faktor apa saja, frekuensi yang mana saja yang selama ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita, sehingga produknya adalah produk kejahatan, keburukan, maksiat, destruksi dalam sebagainya. Sehingga puasa adalah satu desain antivirus.